Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka Rasul menyatakan sa'ukhbirukum ghadan, aku akan beritakan kepada kalian besok. Dan beliau tidak menyatakan insyaallah. Maka tertahanlah wahyu sampai Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan teguran atau menyampaikan nasihat kepada Rasul pada surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Pada ayat ke-23 surat tersebut Allah memperingatkan, wala taqulanna, jangan engkau sekali-kali mengucapkan li syai'in, terhadap sesuatu, inni fa'ilun dhalika ghada, bahwa sesungguhnya aku akan lakukan besok hari, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki, yakni disertai dengan kata insyaallah. Ada yang berpendapat pula bahwa kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, malat la yanzilu alaika alwahyi, ada apa denganmu tidak turun lagi wahyu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kaifa yanzil alayya wa antum la tunaqquna rawajibikum wa fi riwayatin birajimikum, bagaimana akan turun wahyu kepadaku dalam kondisi kalian tidak membersihkan jari-jemari kalian, wala taqussuna adfarakum, dan kalian tidak mengerat kuku-kuku kalian, wala ta'khuduna min syawaribikum, dan kalian tidak mengambil atau menipiskan atau memotong dari kumis-kumis kalian. Maka Jibril alaihissalam turun dengan surat ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ji'ta hatta shtaqtu ilaika, engkau tidak turun sekian lama sampai aku rindu kepadamu. Maka kata Jibril alaihissalam, wa ana kuntu ashaddu ilaika syauqan, dan aku lebih rindu lagi kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinni abdun ma'mur, akan tetapi aku adalah hamba yang diperintah. Artinya aku tidak bisa kemudian sewenang-wenang menurunkan wahyu kecuali diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu riwayat yang bisa kita sebutkan dari para ulama rahimahumullahu ajma'in. Perhatikan pada kata wa ma qala, yang artinya tidaklah Allah itu membenci. Siapa yang tidak dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ada kata ganti anta, yakni ka, wa ma qalaka. Iya. Nah, seharusnya seperti itu untuk menyesuaikan dengan kalimat atau kata sebelumnya, ma wadda'aka. Ya, di kata wadda'a ada ka-nya, tetapi ketika qala tidak ada kata ka-nya. Ma wadda'aka rabbuk, bahwa Rabbmu tidaklah membiarkanmu, menelantarkanmu, wa ma qala, dan tidak pula membenci. Kalau mau kita artikan letter lock seperti itu, tapi diartikan dan tidak membenci, dan Rabbmu tidak membencimu juga. Nah, sehingga tidak perlu pengulangan kata Rabbuka dua kali, ma wadda'aka Rabbuka wa ma qalaka Rabbuka. Ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui itu. Disebutkan surat Al-Ahzab ayat ke-35. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ. Wadzakirin artinya orang-orang laki-laki yang berzikir. Berzikir kepada Allah kathira. Kelanjutannya wadzakirat. Zakirat artinya orang-orang wanita yang orang-orang berzikir dari kalangan wanita. Tapi tidak Allah ulang wadzakirin Allah kathira wadzakiratillahi kathira. Kenapa tidak perlu diulang? Karena sudah terwakili dengan yang sebelumnya. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan banyak, dan demikian pula orang-orang wanitanya. Iya. Nah, ini demikian pula pada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula apa? Membencimu. Nah, kata qala maknanya adalah abghadha artinya membenci. Itu sinonimnya adalah qala. Nah, sinonimnya adalah qala. Sedangkan ma tadi telah disebutkan adalah nafiyah, kata peniadaan. Ma qala, tidaklah membenci. Naam. Kita lihat penafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah masih pada baris yang pertama. Setelah Allah bersumpah dengan waktu siang dan malam tadi, nam ala i'tina'illahi bi rasulih. Perhatikan pada kalimat yang di pojok di baris yang pertama. Ala i'tina'illahi bi rasulih. Atas perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Faqala ma wadda'aka rabbuk. Maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuk, Allah tidaklah biarkan kamu. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? I'tina illah. Lihat kata-kata di dalam tafsir itu. Kalau terjemah enggak ketemu, tapi kalau nam ala i'tina illahi bi rasulih. Bentuk perhatiannya Allah kepada rasulnya. Iya apa bukan? Sampai Allah bantah tuduhan-tuduhan tadi. Karena saking perhatiannya Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka rabbuk. Sekali-kali Rabbmu tidak pernah membiarkanmu. Naam. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ai ma tarakaka. Matarokaka, tidaklah pernah meninggalkanmu. Mundu i'tana bika, sejak Allah perhatikanmu. Nah, mundu i'tana bik, wala ahmalaka, dan Allah tidak pernah ahmalaka, menelantarkanmu. Mundu rabbaka, sejak rabbaka, sejak dia Allah rabbaka memeliharamu. Wara'aka. Naam. Juga semakna dengan rabbah, memeliharamu, memperhatikanmu. Allah tidak pernah membiarkanmu, Allah tidak pernah menelantarkanmu. Bal lam yazal, yarbika, bahkan senantiasa memeliharamu, mendidikmu, ahsana tarbiyatin, dengan sebaik-baik tarbiyah, sebaik-baik pendidikan. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, wa yu'lika, dan meninggikanmu, meninggikan darajatan, kedudukan, ba'da darajah, setelah kedudukan yang berikutnya, terus naik dari kedudukan ini, naik kepada kedudukan berikutnya. Allah terus perhatikan beliau, Allah tinggikan. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada surat sebelumnya, apa? Wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan bagimu wahai Muhammad penyebutanmu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukan beliau. Menunjukkan perhatiannya Allah, i'tina Allah bi rasulih, perhatiannya Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sama sekali kedustaan kalau mereka menyatakan, menelantarkan, buktinya Muhammad ditelantarkan, tidak diturunkan wahyu dan sebagainya. Maka segera Allah tepis, Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fahimtum? Kira-kira kalau ayat ini dibaca, terlewatkan di waktu sholat, ingat gak di waktu yang dibahas waktu kajian? Itu yang diharapkan. Wadduha wallayli idha saja, saja apa artinya? Nam sakana, nam tenang, nam akbala datang, nam atau ghatta menutupi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bantahan Allah kepada kaum musyrikin. Nam kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa ma qala, dan Allah tidak membenci. Maka beliau lanjutkan sebutannya apa? Ka. Setelah tanda kurung itu apa? Apa? Ka. Membenci siapa? Ka. Kamu. Sudah tersirat walaupun tidak perlu diulang, disambung di kata ayat itu. Wa ma qalaka, tidak perlu lagi. Nah, Allah tidak pernah membencimu. Maka beliau tafsirkan ma qalaka ay ma abghadaka. Tidak pernah abghadaka, tidak pernah benci kepadamu. Mundu ahabbaka, sejak Allah cinta kepadamu. Fa inna nafyadid, karena sesungguhnya peniadaan lawan dalilun ala thubuti diddihi, sebagai dalil, sebagai bukti ala thubuti diddih, terhadap ketetapan lawannya. Ya, Allah sebut tidak pernah benci, berarti apa lawannya? Allah cinta kepadamu. Itu fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi. Nah, ini kaidah sebetulnya. Antum kasih tanda stabilo atau apa, walaupun kelihatannya sepintas begini, ini qa'idah. Fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi. Ini yang kita dapatkan dari para ulama. Wan nafyal mahdhu la yakunu madhan, karena bentuk peniadaan yang mahdh, yang murni, la yakunu madhan, tidaklah menjadi pujian. Illa idza tadammana thubuti kamal, kecuali apabila terkandung penetapan kesempurnaan. Fahadha nam. Fahadihi halur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal-hadirah. Fahadihi halur rasul, maka inilah keadaan atau kondisi rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah, yang dahulu, yang lampau, wal-hadirah, maupun yang akan datang sampai yaumul qiyamah. Akmalu halin wa atammiha. Akmalu hal, sesempurna-sempurna keadaan. Wa atammiha, atamma juga maknanya sempurna. Mahabbatullahi lahu, adanya kecintaan Allah kepada beliau. Wastimraruha, dan istimrar, istimrar itu berkesinambungan, berlanjut. Mahabbatullah itu tidak sekali saja kepada beliau, tapi terus istimraruha. Naam. Wa tarqiyatuhu fi darajat, fi darajil kamal. Wa tarqiyah, tarqiyah itu naik terus. Fi darajil kamal, pada kedudukan yang sempurna. Wa dawami i'tina'illahi bih, dan dawam, dawam itu juga istimrar, yakni apa, continue, berkelanjutan. I'tina'illahi bih, perhatiannya Allah kepada beliau. Naam. Wa amma haluhu wal mustaqbalah, adapun keadaan beliau al mustaqbalah, yang ke depan, di masa nantinya, masa depannya. Faqala, maka Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, akhirah itu artinya apa? Terakhirnya. Khairun laka, khairun artinya apa? Jauh lebih baik. Laka, bagi Muhammad, Muhammad SAW, minal ula, dibandingkan al ula. Al ula apa? Awalnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, hasilnya yang terakhir itu jauh lebih baik dibandingmu, baik bagimu dibandingkan yang pertama. Ada yang menyebutkan tentang penafsiran itu, bahwa permulaannya beliau adalah penuh dengan kesulitan-kesulitan dalam dakwah, tantangan, rintangan. Naam. Itu ulanya. Sedangkan akhirahnya adalah hasil yang beliau jumpai, yang beliau dapati berupa kemenangan. Naam. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Tapi awal dakwahnya beliau adalah penuh dengan kesulitan-kesulitan. Di akhirnya beliau, Allah berikan kemenangan. Naam. Ini di dunia. Apalagi di akhirat, bahwa ada yang menafsirkan bahwa kehidupan dunia tadi dengan penuh cobaan, rintangan, tantangan, namun di akhiratnya beliau Allah naungi dengan sebaik-baik dari kebahagiaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. disebutkan dari Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas, anaknya ibnu Abbas, yang mana putranya atau anaknya tadi meriwayatkan dari ayahnya, yakni dari ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa anhum. Kata ibnu Abbas, uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummatih, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibukakan terhadap umatnya. Fasurra bidzalik, maka ketika beliau ditampakkan tadi beliau gembira, maka Allah turunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, sampai ayat kelima wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka disebutkan dalam tafsir itu Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu thana'uhu alfu qasrin fil jannah, Allah berikan kepada beliau pujiannya 1000 istana fil jannah, di surganya. Turabuha al-misk, yang mana pasirnya, debu itu dari misk. Fi kulli qasrin ma yambaghi lahu minal azwaj wal khadam, yang pada setiap qasr, setiap istana tadi, nam padanya istri-istri beliau dan pelayan beliau. Nam. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, radhiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha alla yadkhul ahad min ahli baitih annar, untuk seorang pun tidak masuk ke dalam annar dari ahlu baitih, dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pendapat pula yang menyebutkan adalah asy-syafa'ah fi jami'il mu'minin, syafa'at bagi seluruh kaum mu'minin. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula, ada yang menafsirkan itu adalah syafa'at bagi seluruh kaum mukminin. Naam. Kita lihat bagaimana penafsiran Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika tadi beliau menyebutkan adapun keadaan beliau al-mustaqbalah, yang kedepannya, faqala, maka bisa dilihat pada ayat kelanjutan itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ay, kata beliau, kullu halatin mutaakhirah min ahwalika. Kullu halatin, setiap keadaan, mutaakhirah, yang berakhir, min ahwalika, dari keadaan-keadaan Muhammad. Fa inna laha al-fadl ala hal alal halatis sabiqah, maka baginya memiliki fadl, keutamaan alal halatis sabiqah, dibandingkan keadaan yang sebelumnya, keadaan yang lalu. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'ad fi darajil ma'ali, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa naik pada kedudukan yang tinggi. Wa yumak kinulahu Allah dinahu, dan Allah mengokohkan bagi beliau agamanya. Wa yunassiruhu ala a'da'ih, dan Allah bela beliau untuk menghadapi musuh-musuhnya. Wa yusaddidu lahu ahwalahu, dan mengokohkan dari keadaan-keadaan yang beliau jalani. Hatta mata, sampai beliau menemui ajalnya. Waqat wasala ila hali ila halin la yasilu ilaiha al-awwaluna wal-akhirun, dan beliau telah wasala, telah sampai ila halin, kepada suatu keadaan la yasilu ilaiha, yang tidak sampai keadaan tersebut atau didapati oleh al-awwalun wal-akhirun, baik generasi yang dahulu maupun yang terakhir. Minal fadha'il wal-ni'am, dari keutamaan-keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan. Wa qurratil a'in, dan bidadari. Wa sururil qalb, dan kebahagiaan hati. Nah, thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu, la tas'al an halihi fil akhirah, jangan kau tanya tentang keadaan beliau di akhirat. Min tafasilil ikram, berupa rincian-rincian kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Wa anwa'il in'am, dan berbagai macam in'am, kenikmatan-kenikmatan. Sudah tidak perlu ditanya, sudah barang tentu Allah subhanahu wa ta'ala penuhi segala kenikmatan-kenikmatan dan keutamaan-keutamaan tadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh, la saufa itu dari kata saufa ditambah dengan lam, la saufa. Kemudian waw di awal itu adalah kata sambung. Saufa itu artinya nanti. Ditambahi dengan lam, la saufa, benar-benar nanti. Dan waw tadi sebutkan sebagai kata sambung. Dan benar-benar nanti. Yu'tika, yu'ti dari kata a'ta, a'ta artinya memberi. Yu'ti bentuk mudhari'nya. Yu'ti artinya memberi. Siapa yang diberi? Engkau. Yu'tika engkau hai Muhammad. Siapa yang memberi? Rabbuka, yakni Rabbmu. Wala saufa yu'tika Rabbuk, dan benar-benar nanti Rabbuka, Rabbmu, yu'tika, memberikan kepadamu. Fatardha, maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi, fatardha, maka niscaya kamu akan ridha, kamu akan puas. Nah, tinggal kita lihat penafsirannya. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwa yang Allah beri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam diantaranya apa? Syafaat. Naam. Syafaat adalah bentuk pertolongan untuk yang lainnya. Tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam al-jannah, masuk jannahnya Allah setelah syafaatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula bentuk-bentuk syafaat yang lainnya, karena memang syafaat tadi beberapa macam bentuknya. Nah, yang jelas dari bukti ini semua, pemberian Allah nam wewenang kepada Rasul untuk memberikan syafaat. Nah, tentu tetap melalui proses adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang terbesar adalah syafaatul kubra. Syafaatul kubra yang telah kita tahu, satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika manusia di akhirat nanti sudah gundah gulana menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada Nabi dan Rasul yang satu, kemudian ke berikutnya, masing-masing mereka tidak sanggup dan perintahkan agar mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul udhma. Demikian pula ada syafaat yang sifatnya khusus, adalah syafaatnya beliau kepada pamannya, yakni Abu Talib. Abu Talib min ahli nar, kemudian melalui syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keringanan azab. Mendapatkan keringanan azab, bukan dikeluarkan dari an-nar. Karena orang kafir tidaklah bisa keluar dari an-nar, melainkan keringanan azab untuk paman Rasul, bukan karena hubungan kerabat keluarga sebagai paman, tapi karena perjuangan Abu Talib semasa hidup, pembelaan yang begitu gigih terhadap dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Disebutkan ketika turun ayat ini, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi menyatakan, idzan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu demi Allah, aku tidak ridha satu pun dari umatku ditempatkan di an-nar, ke dalam neraka. Nah, karena Allah telah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka, benar-benar nanti Allah akan berikan kepada wahai Muhammad suatu pemberian, fatardha, yang pasti engkau akan puas, rela dengan pemberian tadi. Tapi umatnya lah yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana hadis menyebutkan, kullu ummati yadkhulun al-jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam jannah, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka beliau jawab dengan jawaban yang diplomatis, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku, Allah akan masukkan dalam jannah. Wa man asani, ya, faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan. Nah, ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. A itu sebagai kata dalam bentuk pertanyaan. Lam adalah maknanya tidak, yang fungsinya, dan itu salah satu perangkat huruf jazm, yang kalau datang lam sehingga kata berikutnya sukun. Apa kata berikutnya? Yajidka. Yajidka itu dari kata yajidu. Yajidu artinya mendapatkan. Tapi karena ditambah kata ganti kamu, yajid, yajiduka, mendapatkanmu. Maka dalnya yang dhamma jadi sukun disebabkan karena lam. Lam yajidka, asalnya yajiduka. Nah, mendapatkanmu, tapi karena didului dengan lam yang berarti tidak. Nah, tidak mendapatkanmu. Alam yajidka, karena dibentuk pertanyaan, jadilah dalam bahasa kita bukankah. Nah, dia mendapatimu hai Muhammad, bukankah dia Allah itu telah mendapatimu, mendapatkan engkau hai Muhammad, yatiman, dalam keadaan yatim. Fa'awa, maka Allah awa, melindungi. Melindungi siapa? Muhammad. Seharusnya ada huruf K-nya lagi, fa'awaka, melindungimu. Tapi kita ingat kepada prinsip ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak perlu qalaka. Maka di sini tidak perlu fa'awaka, sudah terwakili dengan kata ganti sebelumnya. Alam yajidka, bukankah Allah telah dapati engkau itu awalnya dalam keadaan yatim, fa'awa, maka kemudian Allah lindungi. Nah, dengan ayat ke-6 ini terfahamkan kepada kita Allah hendak menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya kepada hambanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenikmatan tadi, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi. Namanya anak yatim perlu pelindung. Ya. Maka beliau dikatakan oleh Allah dalam keadaan yatim. Disebutkan dalam tafsir, la abun laka, tidak, engkau tidak memiliki ayah, qad mata abuk, telah mati, telah wafat ayahmu. Nah, fa'awa, maka Allah lindungi kamu. Yang Allah jadikan perlindungan tadi melalui pamanmu Abu Talib, fakaffalaka, maka dialah yang ngurusi engkau, yakni itu Allah, tetapi melalui pamannya tadi. Nah, kita lihat penafsiran Syekh Sa'di rahimahullah. Alam yajidka yatiman fa'awa, ay wajadaka, mendapatimu la ummun laka wala abun, tidak punya ibu bagimu, wala abun, dan tidak pula ayah. Bal qad mata abuhu wa ummuhu, bahkan telah meninggal ayahnya dan ibunya. Wa huwa la yudabbir nafsahu, dan Allah tidak biarkan beliau untuk ngurusi itu sendiri. Fa'awahu Allah, maka Allah lindungi beliau. Wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib, maka diwakilkanlah kepada kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Thumma lamma mata jadduhu, kemudian ketika wafat juga kakeknya, kaffalahu Allah ammahu Abu Talib, Allah pasrahkan kepada pamannya, yakni Abu Talib. Hatta ayyadahu binasrih wa bil mu'minin, sampai Allah kokohkan dan dengan kemenangan beliau dan orang-orang yang beriman. Dijaga makhluk yang mulia ini, masih kecil, tidak bisa sendirian jaga dirinya. Jaga terus. Tentu Allah wafatkan ibunya, ayahnya dalam kondisi masih kecil, masih yatim. Ada hikmah di balik itu semua, sebagai bentuk pendidikan, tarbiyah, agar beliau kiranya nanti sebagai pemimpin dari umat ini, nah, menjadi manusia yang tegar, yang kokoh. Nah, itu makna alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat berikutnya yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada, dan wajadaka, apa maknanya? Sama seperti yajidka. Nah, wa wajadaka, dan dia Allah itu wajada, mendapati. Mendapati siapa? Ka, engkau hai Muhammad, dan dia Allah telah mendapati engkau hai Muhammad dhalan. Naam. Dalam keadaan bingung, fahada, maka Allah beri petunjuk. Tentang kata dhalan yang sudah kita pahami secara bahasa artinya sesat, tapi dalam konteks ayat ini dhal atau dhalal artinya ghaflah. Ghaflah artinya lupa. Dhalan berarti lupa. Dibuktikan pada surat Taha ayat ke-52. Bisa dilihat la yadhillu rabbi wa la yansa. Di situ ada kata yadhillu. Yadhillu dari kata dhallah, yadhillu dhallah. Kalau arti letter lak adalah sesat. Wa la yadhillu rabbi, dan Rabbku tidaklah yadhillu, tidak sesat. Di situ maksudnya lupa. Dan Rabbku tidaklah lupa, wala yansa. Yansa juga artinya lupa. Artinya terkait dengan ayat itu, Allah tidaklah lupa untuk mengingatkan beliau atau menurunkan wahyunya jika ada sesuatu yang perlu diberitahukan. Artinya agama ini tidak perlu ada tambahan dan pengurangan. Maka dengan wafatnya beliau, agama telah sempurna. Yang artinya jika seseorang berkeyakinan agama ini perlu ditambah dan dikurangi, berarti dia secara tidak langsung atau langsung ada yang perlu direvisi, ada yang perlu ditambahi. Nampaknya Allah lupa, tidak menyampaikan kepada beliau waktu hidup. Maka terbantahkan dengan ayat ini, la yadhillu rabbi wa la yansa. Asyahid dari ayat itu, yadhillu maknanya ghaflah, lupa. Pendapat lain dari para ulama, dhallan artinya lam takun tadri al-Quran wasyara'i', yang kau tadinya tidak tahu tentang Al-Quran dan tentang syariat-syariat Allah, syariat-syariat agama ini. Fahadaka, fahada, maka Allah berikan, Allah tuntun, Allah berikan petunjuk kepada Al-Quran, kepada syariat-syariat Islam. 6. Ada yang memaknai seperti ini. Pendapat yang ketiga, bahwa dhalan adalah kaum yang sesat, maka Allah berikan petunjuk mereka melalui engkau hai Muhammad. Allah berikan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan hidayah melalui engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang berikutnya, dhalan artinya tersesat dari hijrah, sehingga fahadaka ilayha, maka Allah berikan petunjuk kepadamu. Naam. Pendapat berikutnya, dhalan berarti lupa, nasian, sebagaimana tadi di awal telah disebutkan juga makna yang sama. Dhalan berarti lupa. Maka diingatkan oleh Allah tentang kejadian ditanyanya beliau tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, kemudian tentang ruh, beliau akan jawab besok. Beliau tidak menyatakan insyaallah. Naam. Pendapat berikutnya adalah meminta. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah nam untuk dikembalikan ke arah kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis, maka beliau meminta berharap dengan sangat sehingga terus wajah beliau terus-menerus menatap ke arah langit menunggu kapan datangnya wahyu Allah, sampai itu berlangsung sekian bulan. Dalam riwayat 17 bulan. Maka Allah katakan qad nara taqallubaka wajhika ila fis sama. Sungguh kami, kata Allah, telah tahu keguncangan dalam hatimu menghadap ke arah langit berharap turunnya wahyu, kapan dikembalikan lagi kiblat ke arah Ka'bah. Maka dhalan di situ berarti meminta, menuntut. Pendapat berikutnya adalah hilang, ba'ian, hilang, dan Allah telah dapati engkau dalam keadaan hilang pada kaummu, maka Allah berikan petunjuk. 6. Itulah di antara makna tentang dhalan, wa wajadaka dhalan fahada. Adapun makna secara sederhananya atau ringkasnya, Allah telah dapati engkau hai Muhammad dalam keadaan bingung, maka Allah subhanahu wa ta'ala luruskan, arahkan, Allah beri fahada, maka Allah berikan petunjuk. Nah, sampai di sini dulu, tidak bisa kita paksakan. Atau kita jejal-jejalkan dari penjelasan-penjelasan yang ada, khawatirnya tidak masuk semua, tidak nampung, karena kita perlu perluas penjabarannya dengan penafsiran untuk semakin memahamkan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas yang sedikit tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan itu diharapkan tatkala kita baca Al-Quran, kita baca sendiri atau dibacakan kepada kita melalui sholat, ataupun ada yang membaca, kita dengar ayat itu, kita terperanjat, kita terbawa, karena kita telah mengetahui makna dan penafsirannya. Allah ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. masih tersisa takbir sampai waktu asar nanti. Nah, baik takbir mutlak maupun takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad tinggallah tersisa ba'da zuhur dan ba'da asar. Hari ini adalah hari terakhir dari hari tasyrik. Nah, mana?